وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan kembali kajian kita. Kita masih pada fasal yang disebutkan oleh beliau hafizahullah, yaitu yang berbicara tentang fadlus sahabah, keutamaan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga perkara yang wajib untuk diyakini oleh setiap muslim, setiap ahli sunnah wal jamaah. Demikian pula perkara-perkara yang harus diyakini, prinsip yang harus dijalani terkait apa-apa yang terjadi di tengah-tengah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, berupa ikhtilaf, wal khilaf, dan juga yang lainnya. Disebutkan oleh beliau rahimahullah, hafizahullah ta'ala, beberapa dalil yang menunjukkan tentang keutamaan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Seperti dalam surat At-Taubah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memuji generasi pertama, Al-Muhajirin wal-Ansar, kaum Muhajirin dan juga Al-Ansar, di mana mereka adalah orang-orang yang as-sabiqun al-awwalun, itu orang yang bersegera untuk masuk ke dalam agama Islam, dan mereka mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala serta janji berupa surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam surat yang lain, dalam surat Al-Fath, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan ampunan untuk mereka, maghfirah untuk mereka, dan juga pahala yang sangat besar yang disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka. Maka ayat yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau hafizahullah adalah ayat yang terdapat dalam surat Al-Hasyr, ayat yang ke-8 sampai ke-9. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala pertama berbicara tentang al-muhajirun, dikarenakan keutamaan yang mereka miliki. Dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lil-fuqara'i al-muhajirina, itu untuk al-fuqara'i, itu orang-orang yang fakir, dari orang-orang muhajirin, orang-orang yang berhijrah, yang meninggalkan tempat tinggal mereka, meninggalkan tanah air mereka, itu Makkah, di mana mereka meninggalkan tanah air mereka. Dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, yaitu orang-orang yang mereka itu ukhriju, diusir, min diyarihim, dari rumah-rumah mereka, diusir oleh orang-orang musyrikin, oleh orang kufar, dengan berbagai macam gangguan yang ditimpakan oleh mereka kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, wa amwalihim, dan juga meninggalkan harta-harta mereka. Rumah mereka ditinggalkan, harta mereka ditinggalkan. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Di mana mereka di dalam melakukan hijrah tersebut, niat-niat mereka benar-benar kata Allah Subhanahu wa taala, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Itu mereka benar-benar mencari fadl, itu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ridwana, dan juga dalam rangka untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala yang memberitakan kepada kita bagaimana niatnya mereka, bagaimana ikhlasnya mereka para sahabat ridwanul alaihim ajma'in, yaitu al-muhajirun, yang meninggalkan rumah-rumah mereka dan juga harta-harta mereka, dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang mengetahui perkara-perkara yang batin, perkara-perkara yang samar. Ternyata mereka adalah yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, yaitu ikhlasun niyyah, keikhlasan niat mereka di dalam beramal, meninggalkan tempat tinggal mereka, berhijrah dari Makkah menuju Madinah, adalah dalam rangka mencari fadl dari Allah Subhanahu wa taala dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yansuruna Allah wa rasulahu, dan juga mereka menolong Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya. Itu tahqiqul amal, realisasi dari amalan mereka diwujudkan dalam bentuk pertolongan mereka menolong agama Allah Subhanahu wa taala dan juga menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlasun niyyah dan juga tahqiqul amal, niat yang ikhlas dan juga realisasi dari amalan mereka menunjukkan hal tersebut. Mereka menolong agama Allah Subhanahu wa taala dan juga menolong Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang mereka, ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang jujur. Jujur lahir dan juga batin mereka, lahir batin mereka adalah jujur kata Allah Subhanahu wa taala, disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk orang-orang al-muhajirun. Ujian dan sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, yang menunjukkan mereka ini memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan berbicara tentang al-ansar. Walladzina tabawwa'u ad-dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa suhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina tabawwa'u ad-dar wal iman, dan orang-orang yang tabawwa, itu tabawwa'u yang sudah tinggal, ad-dar itu di negeri tempat mereka berhijrah, tempat kaum muhajirin berhijrah, itu orang-orang Madinah. Wal iman, dan juga orang-orang yang sudah beriman, min qablihim, sebelum mereka, yuhibbuna man hajara ilaihim, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kondisi mereka orang-orang Madinah, yaitu orang-orang al-ansar, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai siapa-siapa saja yang berhijrah menuju mereka. Itu mereka mencintai al-muhajirin, mencintai orang-orang yang berhijrah meninggalkan tempat tinggal mereka dan juga harta-harta mereka, datang ke mereka, datang ke negeri mereka dalam kondisi tidak memiliki harta, dalam kondisi meninggalkan tempat tinggal mereka, disambut oleh mereka dengan kecintaan yang ditunjukkan oleh orang-orang ansar kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan kata Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang ansar, la yajiduna fi sudurihim, mereka tidak mendapati dalam dada-dada mereka hajatan mimma utu. Itu mereka tidak mendapati dalam dada-dada mereka, jiwa-jiwa mereka, hajatan mimma utu. Adanya keinginan, rasa butuh terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Itu kepada orang-orang al-muhajirin. Mereka tidak menginginkannya. Tidak ingin mendapatkan balasan dari mereka. Dan juga tidak menginginkan sesuatu dari mereka. Mereka benar-benar ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mencintai saudara-saudara mereka yang beriman di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً. Dan mereka lebih mengutamakan atas jiwa-jiwa mereka sendiri, walau kana bihim khasasah, walaupun mereka sebenarnya sangat butuh. Mereka mengalahkan diri-diri mereka, lebih mengutamakan al-muhajirin di atas kepentingan-kepentingan mereka, di atas kebutuhan-kebutuhan mereka. Walaupun kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka sendiri sebenarnya membutuhkannya. Ini menunjukkan isar yang luar biasa. Isar dari mereka al-ansar untuk saudaranya. Itu mereka lebih mengutamakan orang-orang yang berhijrah daripada diri mereka sendiri. Sehingga kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يُوقَ صُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Barang siapa yang dicegah, barang siapa yang dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, صُحَّ نَفْسِهِ, itu dari kebakhilan dirinya, rasa bakhil yang ada pada dirinya, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, maka mereka adalah orang-orang yang al-muflihun, itu orang yang mendapatkan al-falah, kebahagiaan, kesuksesan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang menunjukkan tentang keutamaan yang dimiliki oleh orang-orang ansar. Sehingga dua ayat ini, dalam surat Al-Hasr, menunjukkan keutamaan yang dimiliki oleh al-muhajirun dan juga al-ansar. Keutamaan yang luar biasa. Keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, generasi yang pertama. Seperti yang disebutkan oleh beliau, hafizahullah ta'ala di depan itu secara mukaddimah. Kemudian kata beliau, diulang kembali di sini, kata beliau, hafizahullah. فَفِي هَذِهِ الْآيَاتِ أن الله سبحانه وتعالى أثنى على المهاجرين والأنصار. Maka dalam ayat-ayat ini, itu beberapa ayat yang disebutkan oleh beliau, baik dalam surat At-Taubah atau Al-Fath dan juga dalam surat Al-Hasr, ayat-ayat ini kata beliau hafidhahullah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala أثنى على المهاجرين والأنصار. Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang al-muhajirin dan juga memuji al-ansar. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka. As-sabiq was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal-ansar. Lil-fuqara'il muhajirina alladhina ukhriju min diyarihim. Walladhina tabawa'u ad-dara wal-iman. Ini ayat-ayat yang berbicara tentang mereka. Pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada al-muhajirin wal ansar. Wa wasafahum bisabqi ila al khairat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mensifati mereka, mensifati al muhajirin wal ansar bisabqi ila al khairat. Itu disifati mereka adalah orang-orang yang bersegera untuk mendapatkan, untuk mengamalkan al khairat, itu kebaikan-kebaikan. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka seperti ini. Sifat mereka adalah orang-orang yang lebih dahulu, lebih pertama di dalam menjalankan ataukah bersegera untuk meraih al-khairat. وأخبر أنه قد رضي عنهم. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan, mengkhabarkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ridho terhadap mereka. Ridho terhadap amalan-amalan mereka. Ridho terhadap manhaj mereka, akidah mereka, ibadah-ibadah mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surat At-Taubah, radiyallahu anhum. Allah subhanahu wa ta'ala ridho terhadap mereka. Itu as-sabiqun al-awwalun minal muhajirina wal ansar wal ladina taba'uhum bi ihsan. Allah subhanahu wa ta'ala meridai mereka. Wa'addalahumul jannat. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan untuk mereka, menyiapkan untuk al-muhajirin dan juga al-ansar, al-jannat. Itu para sahabat Nabi ridwanul alaihim ajma'in. Mereka masih hidup di atas bumi ini, diberitakan bahwasanya mereka adalah calon-calon penduduk surga. Telah disiapkan untuk mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala al-jannat. Itu surga-surga yang mengalir. Seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan, wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Allah memberitakan demikian. Disediakan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa wasafahum bitarahumi fima bainahum wasiddati 'alal kuffari. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala mensifati mereka, mensifati para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka adalah orang-orang yang at-tarahum fima bainahum, orang yang saling mengasihi, mencintai, menyayangi di antara mereka. Sesama muslim, sesama mukmin, mereka saling menyayangi, saling mencintai, dan juga seterusnya. Seperti yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Fath. Muhammadur Rasulullah. Walladzina aman walladzina ma'ahu. Asidda'u alal kuffar. Ruhama'u bainahum. Itu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan ruhama'u bainahum. Mereka saling ruhama'. Yaitu saling menyayangi, mengasihi sesama mereka. Sesama kaum mukminin, mereka saling menyayangi. Wasiddati 'alal kuffar, dan mereka sangat keras permusuhannya, kebenciannya terhadap orang-orang kuffar. Asiddau 'alal kuffar, mereka adalah orang-orang yang sangat keras permusuhannya terhadap orang-orang kuffar, itu orang-orang kafir, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wasafahum bi kathratir ruku'i was-sujudi wa salahil qulubi. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala mensifati mereka, mensifati para sahabat Nabi ridwanul alaihim ajma'in, bi kathratir ruku'i, itu dengan disifati oleh Allah bahwasanya mereka adalah orang-orang yang banyak melakukan ruku' dan juga sujud, itu banyak melakukan ibadah salat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tarahum ruk'an sujadan yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana. Disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka adalah orang yang banyak beribadah salat, memperbanyak ruku dan juga sujud, itu beribadah salat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa salahil qulubi, dan juga disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala salahil qulub, itu bagusnya hati mereka. Bagusnya hati para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dalam beberapa ayat yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan di sini. Yabtaguna fadlan minallahi waridwana. Demikian pula pada ayat yang lainnya. Yabtaguna fadlan minallahi waridwana. Sama. Allah subhanahu wa ta'ala memuji, mentazkir, merekomendasi hati-hati mereka. Niatan-niatan mereka. Mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena riya, bukan pula karena sum'ah, dan juga bukan tujuan-tujuan yang lainnya. Semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahum yu'rafuna bisimat ta'ati wal iman. Dan bahwasanya mereka, para sahabat ridwanul alaihim ajma'in, dikenal. Dikenal bisimat ta'ati, dengan tanda ketaatan dan juga keimanan. Itu simahum fi wujuhim min athari sujud. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, simahum itu tanda mereka, fi wujuhim, pada wajah-wajah mereka, min athari sujud. Ada asar, itu bekas-bekas sujud mereka. Nampak mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, hafidhahullah, wa anna allaha ikhtarahum li suhbati nabiyihi liyaghidha bihim a'da'ahu al-kuffar. Dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih mereka, memilih para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam li suhbati nabiyihi, untuk menjadi sahabat nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat adalah merupakan orang-orang pilihannya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi temannya, sahabatnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyaghidhu bihim a'da'ahu al-kuffar. Itu agar Allah subhanahu wa ta'ala membuat marah dengan mereka, dengan sebab adanya para sahabat Nabi ridwanul alaihim ajma'in, membuat marah a'da'ahu al-kuffar, itu musuh-musuhnya beliau sallallahu alaihi wasallam dari kalangan orang-orang kafir. Mereka marah dengan adanya para sahabat yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama wasafa al-muhajirin bi tarki awtanihim wa amwalihim min ajlillah wa nusrati dinihi wa ibtigha'i fadlihi wa ridwanihi. Sebagaimana pula Allah subhanahu wa ta'ala mensifati al-muhajirin wal-ansar, ataukah al-muhajirin, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala pula mensifati al-muhajirin, mereka adalah orang-orang yang meninggalkan awtanihim, meninggalkan tempat tinggal mereka, yaitu tanah air mereka sendiri ditinggalkan oleh mereka. Wa amwalihim, dan juga harta-harta mereka ditinggalkan oleh mereka, min ajlillahi subhanahu wa ta'ala. Semata-mata mereka lakukan hal tersebut karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memberitakan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Bahwasanya tanah air mereka dan juga harta-harta mereka ditinggalkan oleh mereka, itu adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yabtaguna fadlan minallahi waridwana. Wa nusrati dinihi, dan juga dalam rangka untuk menolong agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa btigha'i fadlihi waridwanihi, dalam rangka untuk mencari fadl dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat yang dikhabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang dimiliki oleh orang-orang al-muhajirin. Wa annahum sadikuna fi dhalik, dan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang jujur di dalam melakukan hal-hal tersebut. Siapa yang menyatakan jujur? Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika humus sadikun. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan mereka adalah orang-orang yang sadikun, itu orang-orang yang jujur di dalam menjalankan apa yang telah mereka kerjakan. Meninggalkan tanah air mereka, meninggalkan harta-harta mereka, yaitu berhijrah dari tempat mereka menuju tempat yang mereka bisa hidup untuk menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu di negeri Madinah. Kemudian kata beliau, wa wasafa al-ansara bi annahum ahlu daril hijrati wan nusrati wal imani sadiqi. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala mensifati orang-orang ansar bahwasanya mereka adalah ahlu daril hijrah. Mereka adalah orang-orang yang merupakan ahlu daril hijrah, itu penghuni yang menempati darul hijrah, itu tempat hijrahnya mereka. Tempat hijrahnya al-muhajirin, tempat hijrahnya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in yang datang dari negeri Makkah menuju negeri mereka. Wan nusrati, dan mereka juga disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang menolong saudara-saudaranya. Wal imani sadiqi, dan juga orang-orang yang memiliki keimanan yang benar, keimanan yang jujur. Ini mereka orang-orang al-ansar. Wa wasafahum bimahabbati ikhwanihim al-muhajirin wa isarihim ala anfusihim wa muasatihim lahum. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala mensifati mereka, mensifati orang-orang ansar, bimahabbati ikhwanihim, yaitu mereka adalah orang-orang yang mencintai saudara-saudara mereka. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah menuju mereka. Itu dari kalangan al-muhajirin. Wa itharihim, dan juga disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala mereka orang-orang ansar adalah orang-orang yang ithar. Itu suka melakukan ithar, lebih mendahulukan saudaranya di atas kepentingan-kepentingan mereka. Wa muasatihim lahum, dan juga pertolongan-pertolongan mereka, pertolongan orang-orang ansar, lahum itu lil muhajirin, itu untuk orang-orang muhajir. Wa salamatihim minas suhi, dan juga disifati oleh Allah Subhanahu wa taala mereka orang-orang Ansar adalah orang-orang yang selamat dari penyakit as-suh, itu penyakit bakhil, penyakit pelit, tidak mau membantu saudara-saudaranya dalam kondisi jelas-jelas sekali mereka adalah orang-orang yang butuh, meninggalkan tempat tinggal mereka, meninggalkan tanah air mereka, harta-harta mereka, bukan dalam rangka untuk kerjasama, bukan. Namun mereka berhijrah meninggalkan tanah air mereka, lari dari gangguannya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka bisa menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka orang-orang Ansar menyambut kedatangan Al-Muhajirin. Dan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Ansar selamat dari penyakit as-suh. Kata beliau, وَبِذَلِكَ حَازُوا عَلَى الْفَلَاحِ, dan dengan sebab itulah, dengan sebab-sebab akhlak yang dimiliki oleh mereka, perangai-perangai yang bagus, sifat-sifat yang bagus yang dimiliki oleh mereka orang-orang Ansar, حَازُوا عَلَى الْفَلَاحِ, mereka meraih al-falah, yaitu kebahagiaan, kesuksesan seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, وَمَنْ يُوقَ صُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, mereka meraih keberhasilan yang luar biasa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau hafizahullah setelah membawakan ulasan dari ayat-ayat yang dibawakan oleh beliau dalam surat At-Taubah, Al-Fath dan juga Al-Hasr. Kata beliau hafizahullah, "Hadhihi ba'du fadailihim al-'amah." Ini adalah merupakan sebagian dari keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh mereka para sahabat ridwanul alaihim ajma'in secara umum. Secara umum, keutamaannya adalah seperti ini. وَهُنَاكَ فَضَائِلُ خَاصَحْ وَمَرَاتِبُ يَفْضُلُ بِهَا بَعْضُهُمْ بَعْضًا. Dan di sana masih ada lagi fadail, yaitu keutamaan-keutamaan yang khusus. وَمَرَاتِبُ, dan juga derajat-derajat, tingkatan-tingkatan, yang yafdulu biha ba'duhum ba'dan, yang dengan keutamaan-keutamaan khusus tersebut sebagiannya ini lebih utama dari sebagian yang lainnya. Jadi ada keutamaan yang umum yang berserikat di situ seluruh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ada juga keutamaan yang khusus yang hanya dimiliki oleh sahabat tersebut, yang dengan keutamaan yang khusus tersebut sahabat tadi ini lebih utama daripada sahabat yang lainnya. Namun secara umum, mereka memiliki keutamaan-keutamaan yang luar biasa, yang berserikat padanya seluruh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, seperti yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat yang telah dibacakan tadi. Wadzalika bihasabi sabqihim ila al-islam wal jihad wal hijrati. Yang demikian itu kata beliau ditentukan ataukah disebabkan oleh sabqihim ila al-islam, lebih dahulunya mereka memeluk agama Islam, wal jihad, dan juga dengan sebab jihadnya mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal hijrati, dan juga dipengaruhi oleh sebab hijrahnya mereka. Jadi ini yang menentukan mereka lebih utama daripada yang lainnya. Mungkin dikarenakan lebih dahulunya mereka masuk Islam, ataukah mereka banyak berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataukah juga karena mereka pernah berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini fadilah-fadilah yang khusus yang dimiliki oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan juga fadilah yang amah secara pembahasannya seperti yang disebutkan oleh beliau hafidhahullahu taala. Kemudian beliau melanjutkan di sini, fa afdalu sahabati al khulafa'u al arba'atu. Maka yang paling utama dari para sahabat ridwanul alaihim ajma'in adalah al-khulafa al-arba'ah. Itu empat khalifah. Yaitu kata beliau Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali. Ini empat khalifah. Yang empat orang tersebut itu Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali. Ini lebih utama dibanding seluruh para sahabat yang lainnya. Lebih utama dibanding seluruh para sahabat yang lainnya. Kemudian yang mulia yang berikutnya adalah kata beliau, "Tsumma baqiyatul 'asarah al-mubashsharina bil jannah." Kemudian yang lainnya adalah Al-Asarah itu 10 orang, 10 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang al-mubasysyirina bil jannah, diberikan kabar gembira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka adalah calon-calon penduduk surga, dijamin masuk ke dalam surga. Diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka pasti masuk ke dalam surga. Jadi setelah al-khulafa ar-rasidin, mereka ini yang berikutnya itu al-asarah al-mubasysyirina bil jannah. Siapa 10 sahabat tersebut yang dimaukan? Kata beliau, wahum haula'il arba'ah. Mereka adalah 4 khalifah tadi yang sudah disebutkan. Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali. Kemudian tambahan yang lainnya adalah, wa Talhatu, wa Zubairu, wa Abdurrahman ibn Auf, wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, wa Sa'id ibn Abi Waqqas, wa Sa'id ibn Zaid. Ini 6 sahabat yang lainnya. Ditambahkan dengan 4 khalifah menjadi 10. Nabi SAW memberitakan bahwa 10 sahabat tadi adalah orang-orang yang masuk ke dalam jannah. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, dan juga seterusnya. 10 nama disebut oleh Nabi SAW. Sehingga di sini, keutamaan secara umum adalah seluruh para sahabat ridwanul alaihi majma'in. Kemudian keutamaan yang khusus adalah yaitu 4 khalifah. Kemudian yang berikutnya adalah al-asaratu al-mubassarina bil jannah, itu 10 sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga. Kemudian kata beliau, wa yafdulul muhajiruna 'alal ansar. Dan orang-orang al-muhajirun yafdulu, itu lebih utama, 'alal ansar, di atas orang-orang ansar. Al-muhajirun ini lebih utama daripada orang-orang ansar. Artinya setelah al-mubassirina bil jannah, maka yang utama berikutnya adalah al-muhajirun wal ansar. Al-muhajirun, al-muhajiruna wal ansar. Namun antara al-muhajirun wal ansar yang lebih utama adalah al-muhajirun. Kemudian kata beliau, wa ahlu badrin. Kemudian yang utama lainnya adalah setelah mereka adalah ahlu badr. Itu orang-orang yang ikut bersama Rasulullah, ikut perang Badr. Orang-orang yang ikut dalam peperangan Badar, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang mereka, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, kerjakan apa yang kalian kehendaki, sungguh aku telah memberikan ampunan untuk kalian. Ahlu Badar lebih utama untuk yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah wa ahlur ridwan, itu orang-orang atau para sahabat yang ikut dalam bai'atur ridwan, orang-orang yang ikut dalam bai'atur ridwan. Yang berikutnya kata beliau, urutan berikutnya, wa yafdulu man aslama qabla al-fathi wa qatal ala man aslama ba'da al-fathi. Orang-orang yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah dan berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini lebih utama daripada orang-orang yang masuk Islam setelah al-Fath. Artinya, setelah Ahlu Badr dan juga Ahlu Ridwan, maka yang utama dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang masuk Islam baik sebelum Fathu Makkah ataukah setelah Fathu Makkah. Namun yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah ini lebih utama daripada orang-orang yang masuk Islam setelah Fathu Makkah. Ini penjelasan dari beliau dan juga ini penjelasan para ulama yang lainnya, urutan-urutan para sahabat dari sisi keutamaan yang mereka miliki. Secara umum sudah disebutkan oleh beliau keutamaan-keutamaan dalam beberapa ayat dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya kata beliau, pembahasan yang lain yang kedua, madhhabu ahli sunnati wal jama'ati fi ma hadatha baina sahabati min al-qital wal fitnah. Yang kedua adalah berbicara tentang madhab dari ahlu sunnah wal jamaah fima hadatha bainas sahabati, terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi antara para sahabat, minal kitali wal fitnah, itu berupa peperangan dan juga fitnah yang melanda mereka. Manusia, para sahabat juga manusia tidak maksum, terjadi pada mereka khilaf seperti yang disebutkan oleh beliau. Namun bagaimana ahlu sunnah wal jamaah menyikapi khilaf yang terjadi di tengah-tengah mereka, perkara-perkara yang disebutkan oleh beliau di sini tadi. Bagaimana sikap yang benar dalam menanggapi peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sebelumnya kata beliau di sini menyatakan sababul fitnati, sebab terjadinya fitnah adalah, kata beliau, ta'amaral yahudu 'alal islam wa ahlihi, yaitu orang-orang Yahudi mereka ta'amara, melakukan muamarah, itu musyawarah, untuk menghabisi al-Islam, membinasakan Islam, wa ahlihi, dan juga untuk menghabisi ahlul Islam. Fadassu makiran khabithan, sehingga mereka menyusupkan makar-makar. Mereka memasukkan makar, khabithan itu makar yang jelek, yang busuk. Tadhahara bil islami kadiban wazuran, yaitu tadhahara berpura-pura, menampakkan keislaman, kadiban wazuran, itu menampakkan keislaman dengan dusta, itu pura-pura masuk Islam. Yaitu kata beliau, huwa Abdullah ibn Sabah min Yahudil Yaman, yaitu Abdullah bin Sabah dari orang-orang Yahudi yang ada di Yaman. Pura-pura masuk Islam, kemudian tujuannya adalah membuat makar, merusak agama Islam dan juga merusak kaum muslimin. Fa'akhadha hadzal yahudi yanfusu hikdahu wa sumumahu diddal khalifah al-thalith minal khulafah al-rasidin Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu wa ardah. Maka mulailah Yahudi ini, itu Abdullah bin Sabah, yanfusu hikdahu wa sumumahu, mulai menghembuskan hikdahu, itu kebenciannya, dan juga racunnya, diddal khalifah, itu melawan khalifah yang ketiga dari khulafah al-rasidin, yaitu Uthman ibn Affan. Mulai menyebarkan permusuhan, menyebarkan kebencian, dan juga meracuni kaum muslimin untuk membenci khalifah yang ketiga itu Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu wa ardah. Wa yakhtaliku at-tuhama diddahu, dan Abdullah bin Sabah di sini yakhtaliku at-tuham diddahu, itu memunculkan berbagai macam tuham, itu tuduhan-tuduhan yang keji untuk melawan sang khalifah tadi, itu Uthman ibn Affan, memunculkan berbagai macam fitnah, menuduh Uthman ibn Affan melakukan ini dan juga itu, sehingga dengan hasutan-hasutannya, provokasi dari Abdullah bin Sabah, faltaffa hawlahu manin khada'a bihi min qasirin nadari wadi'afil imani wa muhibbil fitnati. Kata beliau faltaffa, maka mulailah iltaffa hawlahu, itu mengerumuni Abdullah bin Sabah, berkumpul di sekeliling Abdullah bin Sabah, itu menjadi pengikutnya, man khada'a bihi, itu orang-orang yang tertipu dengan provokasi-provokasi dari Abdullah bin Sabah, hasutan-hasutan dari Abdullah bin Sabah terpengaruh. Siapa mereka yang terpengaruh? Yaitu kata beliau, min qasirin nadari, orang-orang yang pendek cara pandangnya, itu orang yang cara pandangnya ini pendek, tidak memikirkan jangka panjang. Ini biasa, setiap kali ada fitnah, orang-orang yang modelnya semacam ini terjun pertama kali. Wadi'afil imani, dan juga orang-orang yang lemah imannya, mendengar Uthman ibn Affan seperti ini, dituduh seperti itu dan juga yang lainnya, maka bangkit orang-orang yang seperti ini. Wa muhibbil fitnati, dan juga orang-orang yang suka untuk menyebarkan fitnah, cinta terhadap munculnya fitnah-fitnah di tengah kaum muslimin. Ini biasa. Setiap fitnah juga muncul orang-orang yang semacam ini, suka untuk membuat onar, membuat fitnah, biasanya akan muncul pertama kali. Kemudian kata beliau, wantahat al-mu'amaratu biqadlil khalifatir rasid Uthman radhiyallahu anhu madluman, dan berakhirlah al-mu'amarah, itu musawarah mereka, itu makar mereka, biqatlil khalifatir rasid Uthman radhiyallahu anhu madluman, yaitu dengan terbunuhnya, itu dibunuhnya khalifah yang ketiga Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu secara madluman, terdolimi beliau, dibunuh dengan hasutan-hasutan dari Abdullah bin Sabah. Kemudian kata beliau, wa ala athari maqtalihi hasala al-ikhtilafu bainal muslimin, dan ala athari maqtalihi, pengaruh dari terbunuhnya Uthman radhiyallahu anhu, dari hasudannya orang Yahudi tadi yang pura-pura masuk Islam, hasala al-ikhtilafu, muncul al-ikhtilaf bainal muslimin, muncul perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan ini yang diinginkan oleh Abdullah bin Sabah. Itu karena membuat makar yang khabis, itu makar yang jelek terhadap kaum muslimin, dihasung ataukah dihasut dengan berbagai macam hasutan supaya membunuh Utsman radhiyallahu anhu. Wa sabbatil fitnatu bi tahridin min al-yahudi wa atba'ihi wa hasala al-qitalu baina as-sahabati an ijtihadin minhum. Maka fitnah pun semakin menjadi, kata beliau, semakin berkobar. Bi tahridin min al-yahudi, dengan tahrid, itu provokasi dari al-yahudi tadi, itu Abdullah bin Sabah, wa atba'ihi, dan juga para pengikutnya, yang disebutkan tadi orang-orang yang tertipu dari kalangan qasirin nadari wa di'afil imani wa muhibbil fitnati. Itu orang-orang yang cara pandangnya ini pendek dan juga lemah imannya, serta orang-orang yang suka munculnya fitnah. Maka ini pengikutnya Abdullah bin Sabah. Maka dengan hasil dari provokasi Abdullah bin Sabah tersebut dan juga para pengikutnya, hasalal qital baina sahabati an ijtihadin minhum, terjadilah al-qital, itu peperangan antara para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, an ijtihadin minhum, kata beliau, ini munculnya dikarenakan ijtihad dari mereka. Ini bahasanya beliau hafizahullah taala, menunjukkan bahasa yang berhati-hati karena berbicara tentang para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Itu mereka dibahasakan oleh beliau hafizahullah, peperangan yang terjadi adalah dikarenakan ijtihad yang muncul dari mereka. Itu karena mereka semuanya adalah al-mujtahidun, itu orang-orang yang ahli ijtihad, sehingga kalau salah mereka mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, wal khata'u maghfurun, sementara kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jika benar mereka mendapatkan dua pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi sebab munculnya fitnah, yaitu dari muamarah al-Yahud. Kata beliau selanjutnya hafizahullah, qala syarih at-Tahawiyah, berkata syarih, itu pensarah dari kitab at-Tahawiyah, kidah Tahawiyah, kata beliau, inna aslar rafdi innama yuhdithuhu munafikun zindikun. Sesungguhnya asal dari ar-rafd, asal munculnya Rafidah, madhab atau keakidahnya si Rafidah, innama yuhdithuhu munafikun zindikun, hanyalah itu dimunculkan oleh munafikun zindikun, itu munafik yang zindik. Qasduhu ibtalu dinil Islam wal qadhu fir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Yang tujuannya adalah, kata beliau, ibtalu dinil Islam, itu untuk membatalkan agama Islam, dan juga untuk mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk membatalkan agama Islam dan juga mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuannya, tujuan mereka. Munafikun zindiq, seperti itu. Kama dzakara dzalikal ulama'u, sebagaimana hal tersebut diceritakan, diberitakan oleh para ulama. Fa inna Abdullah ibn Sabah lamma adhara al-islam arada an yufsida din al-islam bi makrihi wa khubsihi. Karena Abdullah bin Sabah, itu pentolan dari Rafidah tersebut, zindik Yahudi tersebut yang pura-pura masuk Islam, fa inna Abdullah bin Sabah, karena Abdullah bin Sabah, kata beliau, ketika dia adhara al-islam, menampakkan, itu pura-pura masuk Islam, arada an yufsida dinal Islam bimakrihi wa khubsihi, dirinya menginginkan untuk merusak agama Islam, bimakrihi wa khubsihi, itu dengan makar yang dibuat oleh dirinya, makar yang dibuat oleh Abdullah bin Sabah, wa khubsihi, dan juga pikiran busuknya untuk merusak agama Islam. Kama fa'ala Paulus bidinin Nasraniyah, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Paulus terhadap agama Nasrani. Itu Paulus pura-pura masuk agama Nasrani, menampakkan Nasraniyahnya, kemudian merusak agama Nasrani dari dalam. Maka Abdullah bin Sabah ini pun sama modelnya, seperti Paulus merusak agama Nasrani. Fa adhara at-tanassuka, Maka Paulus tersebut berpura-pura menampakkan ibadah, beragama seperti agama Nasrani. Summa adharal amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Atau Abdullah bin Sabah seolah-olah pura-pura menampakkan at-tanasub. Summa adharal amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kemudian berpura-pura juga menampakkan al-amra bil ma'ruf. Itu amar ma'ruf nahi munkar. Hatta sa'a fi fitnati Utsman wa qatalahu. Sehingga dia sa'a fi fitnati Utsman, berhasil untuk menfitnah, berusaha untuk menfitnah Utsman, wa qatalahu, dan juga berhasil untuk membunuhnya dengan hasutan yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabah. Thumma lamma qadima 'alal Kufah, setelah berhasil menghasut, memprovokasi sehingga terjadi pembunuhan terhadap khalifah yang ketiga itu Utsman bin Affan, maka kata beliau, thumma lamma qadima 'alal Kufah, kemudian setelah Abdullah bin Sabah tersebut datang ke negeri Kufah, azharal ghuluwa fi 'Ali wan nasri lahu, maka Abdullah bin Sabah pun membuat makar yang berikutnya, yaitu azharul ghuluwa, menampakkan sikap ghulu fi Aliin, terhadap Ali ibn Abi Talib, itu khalifah yang keempat. Wan nasri lahu, dan juga menampakkan seolah-olah menjadi penolongnya. Liyatamakkana bidzalika min aghradihi, supaya dengan itu memungkinkan untuk mewujudkan apa? Makarnya itu, aghrad, keinginan-keinginan dirinya itu. Makar-makarnya, pikiran-pikiran busuknya ditampakkan, itu membuat makar seolah-olah dia membela Ali, menolong Ali ibn Abi Talib, padahal setelah dirinya menghasut kaum muslimin untuk memusuhi khalifah yang sebelum itu Utsman bin Affan, bahkan sampai membunuhnya. Wa balagha dhalika Aliyan, dan yang seperti itu ternyata sampai beritanya kepada Ali, itu berita Utsman bin Affan terbunuh dengan hasutan dari Abdullah bin Sabah. Fa talaba qatlahu faharaba minhu ila Kirkis. Maka Ali pun berusaha untuk mencari Abdullah bin Sabah untuk membunuhnya. Faharaba minhu, ternyata Abdullah bin Sabah ini lari, melarikan diri ila Kirkis. Wa khabaruhu ma'rufun fit tarikh, dan berita atau cerita yang semacam ini adalah merupakan cerita yang ma'ruf, yang dikenal fit tarikh, dalam sejarah. Itu sejarah bagaimana provokasi yang dimunculkan oleh Abdullah bin Sabah sampai terbunuhnya Utsman ibn Affan dan juga yang lainnya. Kemudian kata beliau, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, menjelaskan itu masih sebab-sebab terjadinya fitnah, terjadinya peperangan sesama para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dengan makar dari Abdullah bin Sabah tersebut. Falamma kutila Utsman radhiyallahu anhu, tafarraqat al-qulub wa 'azmat al-kurub. Maka ketika Utsman ibn Affan, khalifah yang ketiga ini, terbunuh, tafarraqat al-qulub, maka hati-hati kaum muslimin mulai tafarraqat, mulai cerai-berai. Wa 'azmat al-kurub, dan juga semakin dahsyat, semakin besar al-kurub, itu kesedihan yang menimpa mereka. Wa dhaharat al-asraru wa dhallal akhyaru, dan mulailah muncul al-asrar, itu orang-orang yang jelek yang disebutkan tadi, itu orang-orang yang cinta, orang yang suka untuk mendatangkan fitnah dari kalangan orang-orang yang lemah imannya, dan juga yang lainnya seperti yang disebutkan oleh beliau sebelumnya. Wa dhallal akhyaru, dan orang-orang yang baik, orang-orang pilihan menjadi dhalla, itu menjadi hina, menjadi rendah di mata kaum muslimin waktu itu. Justru yang muncul adalah orang-orang yang jelek, yang seolah-olah membela kebenaran padahal itu sebaliknya. Wasa'a fil fitnati man kana ajizan anha, dan wasa'a fil fitnati, berusaha untuk memunculkan fitnah, man kana ajizan anha, orang-orang yang sebelumnya tidak mampu untuk mendatangkan fitnah tersebut. Maka dengan hasutan dari Abdullah bin Sabah, setelah terbunuhnya khalifah yang ketiga, maka muncul orang-orang yang tadinya tidak bisa untuk membuat fitnah, mampu untuk mendatangkan fitnah-fitnah, tuduhan-tuduhan, dan juga seterusnya. Wa ajiza 'anil khairi was salahi man kana yuhibbu iqamatahu, dan ajiza dan lemah, itu tidak mampu untuk melakukan al-khair was-salah, orang-orang yang sebenarnya suka untuk menegakkannya. Itu dengan fitnah yang luar biasa waktu itu. Fabayya'u amiral mu'minin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Wa huwa ahaqqun nasi bil khilafati hina idzin. Sehingga mereka pun kaum muslimin, para sahabat ridwanul alaihim ajma'in waktu itu, mereka membaiat amiral mu'minin, yaitu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Wa huwa ahaqqun nasi bil khilafati, dan beliau adalah orang yang paling berhak untuk menjadi khalifah hina idzin, itu waktu itu. Wa afdalu man baqiya, dan juga merupakan orang yang paling afdal dari orang-orang yang masih ada waktu itu. Lakin, akan tetapi kata beliau, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kanatil qulubu mutafarriqatan. Akan tetapi hati-hati kaum muslimin dengan peristiwa terbunuhnya Utsman ini sudah mutafarriqatan, hati-hati mereka sudah bercerai-berai. Tidak timbul persatuan lagi. Wa narul fitnati mutawakkidatan, dan api fitnah ini sudah menyala-nyala. Falam tattafik al-kalimatu, dan kalimat kaum muslimin ini tidak lagi tattafik, yaitu sepakat. Berbeda pendapat, muncul ikhtilaf, perselisihan di tengah-tengah mereka. Walam tantadhim al-jama'atu, dan jama'ah ini tidak tersusun dengan rapi, persatuan tidak tersusun lagi. Walam yatamakkan al-khalifatu wa khiyarul ummati min kulli ma yuridunahu minal khairi, dan tidak mampu juga, lam yatamakkan, belum mampu al-khalifah, khalifah itu Ali ibn Abi Talib, wa khiyarul ummah, dan juga orang-orang pilihan dari umat ini, min kulli ma yuridunahu, untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh mereka, minal khair, dari berbagai macam kebaikan. Wadakhala fil firqati wal fitnati aqwamun, dan masuk di tengah-tengah perpecahan tersebut, dan juga di tengah-tengah fitnah tersebut, aqwamun, itu golongan-golongan yang lain. Wa kana ma kana, maka kata beliau, kata Syekhul Islam, terjadilah apa yang terjadi. Ini sebab-sebab munculnya apa? Fitnah, yaitu munculnya peperangan di antara para sahabat ridwanul alaihim ajmain secara globalnya. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, dampak dari terbunuhnya Utsman Ibn Affan karena hasutan dari Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam untuk merusak agama Islam ini dari dalam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini mungkin yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Adapun yang tersisa, insyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang mendatang biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.